Subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali akan membaca kitab Minhaj Firqatin Najiyah sampai di pembahasan yang ke-45. Beliau membuat judul bab di pembahasan yang ke-45, Al-Quran untuk orang yang hidup bukan orang yang sudah mati. Kenapa ini dibahas? Kaitannya adalah terkait kebiasaan sebagian masyarakat yang mengirimkan bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Inilah Al-Kitab, anzalnahu ilaika, yang aku turunkan kepadamu, mubarakun, dan dia diberkahi. Liyadabbaru ayatihi, agar kalian merenungkan ayat-ayatnya. Waliyatadhakkara ulul albab, dan agar ulul albab, orang-orang yang memiliki pikiran, mendapatkan pelajaran darinya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala di surat ini, surat Sad ayat 29, menyebutkan tentang fungsi dan tujuan Allah menurunkan Al-Quran. Apa tujuannya? Agar Quran itu direnungkan, ditadaburi, sehingga dia bisa mendapatkan pelajaran. Tadabur itu berbeda dengan tafsir. Ada tafsir, ada tadabur. Tadabur itu nau'un minat tafsir, salah satu di antara cabang dari tafsir, salah satu di antara unsur tafsir, salah satu di antara bentuk tafsir. Karena tafsir itu beraneka macam, dan tadabur itu salah satu di antara bentuknya. Sehingga mana yang lebih luas antara tadabur dengan tafsir? Jawabannya, tafsir lebih luas dibandingkan tadabur. Tafsir bisa meliputi banyak hal yang dipelajari. Misalnya belajar tentang latar belakang surat itu diturunkan, sababun nuzulnya, kemudian apakah madaniyah ataukah makiyah, kemudian juga tentang apakah ayat ini menyinggung orang tertentu ataukah tidak, dan seterusnya. Bahkan termasuk kandungan sisi bahasanya. Kenapa Allah menggunakan kalimat A, tidak menggunakan kalimat B? Ini dipelajari dalam ilmu tafsir. Dan tidak semua orang punya kepentingan dengan itu. Karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak perintahkan kita untuk menafsirkan, tapi yang Allah perintahkan adalah mentadaburi. Sedangkan tadabur itu lebih ringan. Intinya adalah merenungkan apa yang kita baca. Sehingga ketika kita membaca, kita niteni, kita mikir dengan apa yang kita baca. Dengan itu kita bisa mendapatkan pelajaran. Maka yang seperti ini masuk dalam kategori tadabbur. Sehingga tadabbur itu bisa dilakukan oleh siapapun yang dong paham kalimat yang dia dengar. Makanya banyak orang bisa melakukannya. Karena itu ini yang diperintahkan oleh Allah. Cakupannya lebih umum, manusia bisa melakukannya. Atau bahasa lainnya adalah tadabbur itu tafsir yang ringkas. Sehingga apa yang bisa Anda ambil pelajaran dari kalimat ini? Itu orang bisa melakukannya dengan metode tadabbur. Tidak perlu harus menafsirkan yang detail. Ada sebagian orang yang dia punya kecenderungan untuk memahami nasihat-nasihat Jawa. Misalnya urip iku urup. Atau dia misalnya menggali nasihat-nasihat orang Jawa yang lain. Sangkan paraning dumadi. Atau kalimat yang lain apalagi? Ya, cer basuki mawa beyo dan seterusnya. Dia senang dengan kalimat-kalimat itu, terus dikumpulkan, terus direnungkan. Berarti dia bisa mentadaburi kalimat itu. Tapi ketika dia membaca Quran, dia enggak dong dan tidak berusaha untuk mentadaburinya. Padahal ini nasihat dari Allah dan ini lebih penting dibandingkan nasihat yang ada dalam nasihat-nasihat Jawa tadi. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang yang disebut sebagai ulul albab, albab itu jamak dari kata lubun. Lub artinya organ otak yang paling dalam, inti kalau bahasa kita core, itu namanya lubun. Loop of the loop itu core of the core. Lubun artinya adalah bagian yang paling inti dalam pikiran manusia. Ulul albab berarti dia menggunakan bagian apa yang paling inti dalam pikirannya untuk menggali sesuatu. Dari situ dia bisa mendapatkan pelajaran. Sehingga di sini ada perintah tadabbur, ada hasil dari tadabbur. Allah mengatakan liyad dabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang mentadabburi ayat-ayatnya dan ulul albab bisa mendapatkan pelajaran darinya. Ada yang dia ngerti, paham, ketika dia tadabbur dia ngerti, tapi dia enggak dapat pelajaran. Kenapa? Setelah dia ngerti enggak digubris. Berarti ini bukan termasuk ciri ulul albab. Kalau ada orang diperintah seperti ini, jangan lupa tidur siang biar nanti malam bisa kajian. Terus dia tidur siang tapi malamnya enggak kajian. Berarti dia paham dengan perintah tapi enggak dapat pelajaran. Yang dapat pelajaran gimana? Setelah dia paham, dia berusaha untuk melaksanakan konsekuensi apa yang dia pahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Falaq, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan orang yang hasad, idza hasada, ketika dia sedang hasad. Kita paham dengan kalimat itu. Tadabur kita adalah Allah Subhanahu wa taala mengajari kita untuk berdoa, isinya adalah memohon perlindungan kepadanya agar kita dijauhkan dari kejahatan orang yang hasad. Tadabur kita. Kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari sini? Saya sebutkan salah satunya. Kalau kita orang yang hasad, berarti kita termasuk di antara manusia di mana Allah perintahkan manusia sejagat raya ini agar berdoa dari kejahatan kita. Berarti kita ini orang jahat. Jahat menurut surat Al-Falaq. Maka ini bukan sesuatu yang remeh. Sehingga apa kira-kira bahaya besar orang yang hasad? Coba kamu baca surat Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan orang hasad ketika sedang hasad. Berarti kalau saya sedang hasad, saya hasad, saya termasuk di antara orang jahat di mana Allah perintahkan kepada manusia untuk berlindung kepada untuk berlindung dari kejahatan saya. Wah, itu betapa jahatnya saya. Sampai mereka berlindung kepada Allah dari kejahatan saya. Kalau sudah berlindung kepada Allah dari kejahatan saya, berarti saya ini termasuk orang yang luar biasa jahatnya. Orang kayak gini kan dapat pelajaran. Jangan sampai kalau gitu saya mengalami hasad. Dahulu para sahabat berlomba-lomba melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan meninggalkan segala yang dilarangnya, sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Berbeda dengan kaum muslimin dewasa ini, mereka meninggalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Al-Quran hanya dibaca ketika takziah kepada orang yang sudah mati, sementara mereka tidak, sama sekali tidak merenungkan isinya. Saking rataune ana bacaan Quran, jarang sekali di kampung itu ada bacaan Quran, sehingga ketika ada bacaan Quran terdengar, masyarakat bertanya, sopo sing mati. Ini sudah berubah fungsi. Itu ada di mana, Pak? Di daerah sekitar kita. Enggak jauh. Jogja, Klaten, Magelang, Purworejo, dan sekitarnya. Saking jarangnya orang baca Quran, ketika terdengar suara Quran, pertanyaannya adalah, sopo sing mati? Ini siapa yang meninggal kok ana wong maca Quran? Sehingga Quran itu lebih banyak dibacakan untuk yang sudah meninggal. Padahal Quran itu tujuannya untuk menjadi peringatan bagi yang masih hidup. Makanya ketika ada orang yang bertanya, kalau ada orang yang sudah meninggal, apakah kita disyariatkan untuk membaca surat Yasin? Jawabannya, di surat Yasin Allah menegaskan Quran itu untuk yang hidup, bukan untuk yang mati. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Agar orang yang masih hidup mendapatkan peringatan. Lah sing mati kok wocokno ya. Percuma saja. Karena dia tidak bisa mendapatkan peringatan dari Al-Qur'an. Dalam kondisi seperti itu, maka mereka pun berpecah belah ya, tidak bersatu. Sebabnya apa? Karena tidak menjadikan Quran sebagai panduan hidup, ya, tapi hanya dibacakan bagi orang yang sudah mati. Allah Ta'ala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengadu kepada Allah. Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah. Ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka telah menjadikan Quran ini sebagai kitab yang diboikot. Diboikot karena tidak diberi perhatian. Sampai disebut oleh Allah, sampai Allah ceritakan, Nabi kita Muhammad SAW mengadu kepada Allah, umatku telah menjadikan kitab ini sebagai kitab yang diboikot. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah itu berapa kali, Pak? Mungkin setiap hari. Dalam banyak kesempatan yang beliau miliki. Karena beliau sering berdoa kepada Allah, dekat dengan Allah. Tapi tidak semua pengaduan beliau disebutkan oleh Allah dalam Quran. Dan salah satu di antara pengaduan yang disebutkan oleh Allah dalam Quran adalah pengaduan ini. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sebagai kitab yang diboikot. Berarti kalau kita termasuk orang yang memboikot Quran, enggak peduli dengan Quran, kita termasuk di antara umat beliau yang nakal, beling, sehingga sampai beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang guru, dia punya murid yang nakal. Lalu dia mengadu kepada direktur sekolah. Tolong Pak Direktur, murid yang satu ini saya minta bantuan ditangani. Dia paling nakal. Sampai dia mengadu. Berarti murid ini jadi bahan pikiran sang guru, menjadi beban bagi sang guru, sampai sang guru mengadu kepada direkturnya. Kita kalau seperti itu, orang yang tidak punya perhatian terhadap Quran, berarti kita termasuk orang yang menjadi beban, sehingga sampai Nabi SAW mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita enggak ngobris Quran. Waliyadzubillah. Maka miliki perhatian terhadap Quran dengan cara mempelajarinya. Belajarnya gimana, Pak? Bertingkat. Mulai dari belajar membaca, belajar memahami, belajar menghafalkan. Karena memboikot Quran itu berkelas, bertingkat. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya tentang makna dari pemboikotan Quran. Kata beliau, kita bukakan ya, ada di surat Al-Furqan ayat 30. Surat Furqan itu surat ke-25, ayat 30, silakan dibuka. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sebagai kitab yang diboikot. Kata beliau, fahadha min hajranihi. Ada banyak bentuk pemboikotan Quran. Watarku ilmihi wa hifzihi. Tidak mempelajarinya dan tidak menghafalkannya. Aidan min hajranihi. Termasuk diantara memboikot Quran. Jadi kata beliau, sampai enggak mau menghafalkan Quran saja, itu masuk kategori memboikot Quran. Tasdikihi min hajranihi, tidak mengimaninya, tidak membenarkan Quran, termasuk memboikot Quran. Watarku tadabburihi wa tafahumihi min hajranihi, tidak mau mentadaburinya, memahaminya, termasuk memboikot Quran. Watarkul amali bihi, tidak mau mengamalkannya. Wa imtithali awamirihi wa jitinabi zawajirihi min hajranihi, tidak mau mengamalkan, tidak mau mengikuti perintah dan menjauhi larangannya, termasuk memboikot Quran. Wal udulu anhu ila ghairihi min syi'rin aw qaulin aw ghina'in aw lahwin aw kalamin aw tariqatin ma'khudatin min ghairihi min hajranihi. Lebih banyak memperhatikan yang lain sehingga meninggalkan Quran, baik bentuknya lebih banyak membaca syair atau membaca berita atau membaca kalam-kalam dari yang lain. Membaca WA, tapi di sini enggak disebutkan Ibnu Katsir ya, membaca WA. Au tariqatin ma'khudatin min ghairihi, atau sumber-sumber informasi apapun yang diambil dari yang lainnya, sampai meninggalkan Quran min hajranihi, termasuk diantara memboikot Quran. Fanas'alullaha al-karim al-mannan al-qadira ala ma yasha'u ay yukhlisana mimma yuskhituhu. Maka kami memohon kepada Allah al-mannan al-qadir, zat yang mampu untuk melaksanakan apapun yang dia kehendaki, agar Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan kita dari perbuatan yang bisa membuat dirinya murka kepada diri kita. Wa yasta'miluna bima yurdihi min hifzi kitabihi wa fahmihi wal qiyami bimuqtadahu ana al-layli wa atrafan nahar. Allah ta'ala menjadikan kita orang yang melakukan perbuatan yang mengundang ridhonya dengan menghafalkan Al-Quran, menghafalkan kitabnya, memahaminya, melaksanakan haknya baik di waktu malam maupun di siang hari. Ala wajhil ladzi yuhibbuhu wa yarda, sesuai dengan apa yang dia ridhai dan dia cintai. Innahu karimun wahhab. Ini penjelasan Ibnu Katsir tentang Al-Qur'an. Dan beliau juga menyebutkan Termasuk diantara memboikot Quran adalah ketika Quran dibaca dia enggak gubris. Wa kanu idza tuliya alaihimul Quran aktsarul lagat wal kalam fi ghairihi hatta la yasma'u. Dulu ketika Quran dibacakan mereka banyak ngobrol, berbicara dengan yang lain, dengan materi-materi yang lain, sampai mereka enggak dengar bacaan Quran itu, sampai enggak dengar. Dengar saja tidak, Pak. Apalagi memperhatikan. Fadha min ajranihi, dan ini termasuk diantara memboikot Quran. Kita sering kayak gitu ya. Ada Al-Quran di radio dibaca atau Quran di televisi, tapi kita ngobrol masalah yang lain, sehingga tayangan itu cuman kita lihat gambarnya saja, tapi kita enggak perhatikan bacaannya. Ya. Kita lanjutkan. Allah menurunkan Al-Quran tidak lain adalah untuk orang yang masih hidup agar mereka mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Al-Quran diturunkan bukan untuk orang yang sudah mati, karena orang-orang yang sudah mati itu telah terputus amalnya. Mereka sudah tidak mampu lagi membaca Quran, apalagi mengamalkan isinya. Pahala bacaan Al-Quran seseorang tidak akan sampai kepada orang yang sudah mati, kecuali bacaan dari anaknya. Karena itu sebenarnya adalah hasil dari usaha orang tuanya yang telah meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Ketika manusia itu mati maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga amal. Salah satunya adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Allah juga berfirman, "Wa allaisa lil insani illa ma sa'a." Manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali sesuai dengan apa yang dia usahakan. Sehingga kalau dia maka amal orang lain tidak bisa masuk dalam kreditnya. Islam tidak mengajarkan agar kita bersantai tapi mengandalkan amal orang lain. Yang Islam ajarkan apa? Kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Setiap manusia itu tergadai dengan amal yang dia kerjakan. Kalau baik maka dia mendapatkan manfaat, sebaliknya ketika buruk dia mendapatkan bahayanya. Coba kita lihat tentang hukum menghadiahkan Al-Fatihah. Ada khilaf dalam masalah ini. Agar kajiannya lebih maksimal, saya akan bacakan khilaf dalam masalah ini. Khilaf ini sudah pernah saya tulis di web konsultasisyariat.com tahun 2015, berjudul menghadiahkan Al-Fatihah menurut 4 madhab. Tayyib. Yang pertama, perlu dipahami bahwa ibadah dilihat dari cara mengerjakannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, ibadah badaniyah. Contohnya apa? Ibadah murni fisik. Contohnya puasa, sholat, zikir, baca Quran, dan seterusnya. Sehingga baik orang yang mampu dan orang yang gak mampu, mereka bisa melakukannya. Orang yang kaya dan yang gak kaya, mereka bisa melakukannya. Yang kedua, ibadah murni maliyah, ibadah harta. Contohnya zakat, sedekah, dan seterusnya. Kurban. Yang ketiga, ibadah campuran antara badaniyah dan maliyah, gabungan fisik dan harta. Contohnya haji dan umroh. Tayyib. Kemudian di sini dinyatakan ulama sepakat bahwa semua ibadah yang bisa diwakilkan, semua ibadah yang bisa diwakilkan seperti ibadah maliyah atau ibadah yang dominan maliyah seperti sedekah dan haji, atau ibadah yang ditegaskan bisa diwakilkan seperti puasa, maka bisa dihadiahkan ke mayit. Kaidah pertama, ulama sepakat semua ibadah yang bisa diwakilkan, contohnya ibadah maliyah, bisa enggak diwakilkan? Bapak-bapak kurban enggak kemarin? Kurban. Yang nyembelih sendiri berapa orang? Banyak di antara kita yang enggak berani ya. Apalagi kalau ibu-ibu kurban. Ibu-ibu berkorban nyembelih sendiri enggak? Ya. Megang kambingnya saja enggak berani apalagi nyembelih. Sehingga kita minta ke takmir, kita serahkan ke takmir, tolong ditangani, nanti disembelih lalu didistribusikan kepada yang berhak, kita dapat jatah sebagian. Berarti dalam kondisi ini ibadah yang kita lakukan diwakilkan orang lain, diwakilkan kepada orang lain. Zakat juga kadang seperti itu, kita sudah ngitung lalu kita serahkan ke lazis, ini zakat saya, tolong diserahkan. Maka dalam kondisi ini berarti kita mewakilkan ibadah yang kita lakukan, yaitu penyerahan zakat kepada orang yang berhak. Nah, ibadah seperti ini ulama sepakat bisa dihadiahkan ke mayit, sehingga bisa sedekah atas nama mayit, infak atas nama mayit, wakaf atas nama mayit, bisa enggak? Bisa. Selama bisa diwakilkan ke orang lain, maka dia termasuk di antara ibadah yang bisa dihadiahkan ke orang lain, kepada mayit. Kemudian termasuk juga ibadah yang ditegaskan bisa diwakilkan seperti puasa, karena ada dalilnya khusus. Nabi SAW mengizinkan untuk berpuasa atas nama orang lain yang punya utang puasa nazar. Sehingga dalam hal ini ulama sepakat boleh dihadiahkan ke mayit. Imam Zakaria Al-Ansari, salah satu ulama besar dalam madzhab Syafi'iyah, beliau mengatakan wa yanfa'uhu ay al-mayyita min warithin wa ghairihi sadaqatun wa du'aun bil ijma' wa ghairuhu, dan bisa memberikan manfaat bagi mayit baik yang dilakukan oleh ahli waris maupun selain ahli waris, amalan berupa sedekah atau doa dengan ijma' ulama, dengan sepakat ulama, sehingga siapapun sepakat yang kayak gini boleh dihadiahkan. Ibnu Qudamah, ulama madhab Hambali, mengatakan, kalau tadi keterangan dari Syafi'iyah, sekarang keterangan dari Hambali. Amad du'a wal istighfar was sadaqah wa qada'u dain. Mendoakan, beristighfar, sedekah, melunasi utang, wa ada'ul wajibat, dan menunaikan kewajiban yang terutang. Seperti apa? Zakat atau haji. Fala na'lamu fihi khilafan, tidak kita ketahui adanya perbedaan ulama bahwasanya seperti ini boleh dihadiahkan. Idza kanatil wajibatu mimma yudkhiluhun niyabah, apabila amal yang wajib ini bisa diwakilkan, contohnya haji, zakat yang tadi kita sebutkan. Baik, selanjutnya untuk amalan ibadah yang tidak bisa diwakilkan, untuk amalan ibadah yang tidak bisa diwakilkan, bisakah dihadiahkan kepada orang lain, kepada mayit? Mas, tolong bacakan Al-Quran, nanti pahalanya tak ambil. Kok enak pak, moco dewe tau pak. Coba anda sampaikan kepada santri-santri hafid Quran, tolong kamu baca surat Al-Baqarah ya, nanti saya dikasih pahalanya. Mau enggak dia? Kok enak, Wong saya yang kerja kok bapak yang dapat hasil. Gak bisa, moco dhewe. Berarti dalam hal ini tidak bisa diwakilkan. Sudahlah mas, bacakan Al-Baqarah, nanti tak bayar. Satu surat nek dawa 100.000, nek pendek 50.000. Al-Baqarah karena di situ ayatnya sampai 200 sekian, tak bayar 300.000. Sepakat? Sepakat. Jadi per 100 ayat 100.000, satu ayat 1.000. Boleh enggak kayak gini? Batal Pak amalnya. Kenapa? Dia beramal bukan untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari pahala, tapi golek duit. Ada orang yang ibunya meninggal dunia dan sempat tidak sholat selama 5 tahun. Lalu datang ke pesantren, sampaikan ke Mbah Yai, ibu saya punya utang sholat 5 tahun. Nyuwun tulung ini diproyekkan. Nah, maksudnya gimana? Jenengan punya santri sekian, per sholat 5.000. Sehingga dalam setahun itu dihitung, sehari ada 5 kali, dalam setahun 365. 65 itu hitungan Masehi ya. 65 hari, kalikan 5, ketemu berapa itu? Sekian ribu sholat. Sekian ribu sholat kali 5 tahun, berarti sekian ratus ribu. Ini per santri berapa? Santri, satu santri menanggung misalnya 1 pekan sholat. Tinggal dibagi saja, nanti per santri dapat 100.000. Karena satu sholat berapa? 5.000. Itu proyek Pak. Kayak gitu jadi proyek di sebagian pesantren. Jadi ganteni sholat selama sekian tahun yang tidak dikerjakan. Nah, itu senang sekali santri. Apa hukumnya? Batal. Itu yang kami maksud tadi, ibadah ini tidak bisa diwakilkan. Makanya kalau kita berangkat ke masjid, lalu ada orang yang berada di cakro, terus komentar, mas, kula diwakili nggih mas. Kalau kecekakaan-cekakaan, ini termasuk istihza bidin, bergurau dalam masalah agama. Hati-hati pak, nek ngomong pak, itu kalimat kekufuran. Apa iya toh mas? Dan jenengan menghina agama, gawe guyon masalah agama. Karena sholat tidak bisa diwakilkan. Nah, untuk ibadah yang tidak bisa diwakilkan seperti ini, bisa enggak dihadiahkan ke mayit? Bisakah dihadiahkan ke mayit? Ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama, bisa mengirim bacaan pahala bacaan Quran kepada mayit, dan hukumnya diperbolehkan dan pahalanya sampai ke mayit. Pendapat pertama, boleh mengirim pahala bacaan ke mayit dan pahalanya sampai ke mayit. Hukumnya boleh dan pahalanya sampai. Ini pendapat Hanafiyah. Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah mengatakan, inna sawaba haqqul amil, pahala itu hak orang yang sudah beramal. Fa idza wahabahu li akhihil muslim lam yamna min dzalika, maka kalau dia hibahkan pahala itu kepada orang lain, dia enggak boleh dilarang. Bapak ibu punya benda, punya properti, properti apapun, karena ini sudah jadi milik saya kasihkan ke orang lain, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Ya hak Anda yang memiliki. Ini menurut Hanafiyah. Sebagaimana yang fisik bisa dihadiahkan ke orang lain, berarti yang non fisik seperti pahala juga bisa dihadiahkan ke yang lain. Kama lam yamna min hibati malihi lahu fi hayati. Sebagaimana dia enggak boleh dilarang ketika dia punya harta lalu dihibahkan ke orang lain. Ya silakan saja mau dia yang punya ketika dia masih hidup. Wa ibra'ihi lahu minhu ba'da wafatihi, atau dia gunakan untuk menutupi tanggung jawabnya ketika dia sudah mati. Artinya seperti ini diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Menurut pendapat siapa? Hanafiyah. Menurut pendapat Hanafiyah. Pendapat yang kedua, menghadiahkan pahala amal kepada mayit hukumnya dilarang dan tidak sampai serta tidak bisa memberikan manfaat bagi mayit. Dan ini adalah pendapat madhab Malikiyah. Dilarang, tidak sampai, dan enggak ada manfaatnya. Pendapat siapa ini? Malikiyah. Dalam kitab Minahul Jalil Al-Qarrafi, seorang ulama madhab Maliki menyebutkan ibadah itu ada tiga macam. Nah, ini boleh dicatat ya. Menurut Al-Qarrafi, menurut Al-Qarrafi ibadah ada tiga macam. Yang pertama, ibadah yang pahala dan manfaatnya dibatasi oleh Allah hanya berlaku. Ibadah dan manfaatnya dibatasi oleh Allah hanya berlaku bagi pelakunya, bagi orang yang beramal, sehingga tidak bisa dihibahkan atau dihadiahkan ke orang lain sama sekali. Contohnya iman, tauhid. Muslim punya orang tua kafir, ya Allah saya berikan setengah imanku untuk bapak, bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Ini Allah batasi hanya untuk pelakunya, enggak boleh bagi yang lain. Yang kedua, ibadah yang disepakati ulama pahalanya bisa dipindahkan atau dihadiahkan ke orang lain. Ibadah yang disepakati ulama pahalanya bisa dihadiahkan ke orang lain. Contohnya ibadah maliyah, seperti sedekah, infak, bayar zakat. Ini bisa dihadiahkan ke orang lain. Anda misalnya mau ngasih hadiah kepada orang yang Anda senangi. Saya punya jasa besar, saya punya utang budi kepada beliau, tapi saya enggak bisa balas dengan yang semisal. Ini kalau saya balas mungkin nilainya puluhan juta. Kalau saya balas nilainya belasan juta. Oh, jangankan belasan juta. 5 juta saja saya enggak bisa. Tapi kita ingin balas dengan angka 500 ribu. Ini kalau saya kasihkan enggak senilai. Baik, semoga ini bisa menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Sedekah 500 ribu dengan ikhlas, dan kita niatkan pahalanya untuk si A, karena saya tidak bisa ngasih balasan 5 juta. Kalau 500 ribu ini dilipatkan 10 kali minimal, jadi 5 juta. Kalau dilipatkan sampai enggak ada batas, wallahu a'lam, jadi berapa dia? Dan tidak perlu cerita. Terus dari mana dia tahu kalau saya sudah berterima kasih? Akan diberitahu oleh Allah di akhirat. Mungkin kalau di dunia dia enggak tahu enggak apa-apa, dalam rangka menjaga keikhlasan. Nanti di akhirat Allah Maha Kuasa untuk memberitahu kepada orang ini bahwa kamu dapat pahala sekian. Dia bertanya, dari mana saya dapat pahala ini? Mungkin saya enggak pernah melakukannya. Di catatan enggak ada. Di catatan amal yang ditulis oleh malaikat enggak ada. Tapi kok dapat? Dari mana? Dari temanmu yang menghadiahkan pahala sedekah untuk kamu. Masya Allah ya. Teori ini kita mungkin belum mempraktekannya, tapi ini termasuk diantara cara untuk menghadiahkan sesuatu yang bernilai kepada orang lain. Kok bisa Pak, gak ada di catatan Pak? Katanya setiap amal ada di catatan, amal yang kita kerjakan. Buktinya ada orang tua yang dia terheran ketika dikasih oleh Allah mahkota dan pakaian yang indah. Lalu orang tua ini bertanya, dari mana saya bisa dapat ini? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Karena anakmu rajin membaca Al-Quran, menghafalkan Quran. Sehingga orang tua dapat mahkota, dikasih oleh Allah pakaian indah, tidak ada di catatan amalnya. Tapi dia dapat pahala, dapat balasan, ditunjukkan oleh Allah karena sebab ini, amal orang lain, anaknya. Mungkin bisa kita lakukan seperti itu. Kita hadiahkan ke orang lain satu amal ya, yang mungkin tidak begitu besar nilai fisiknya, tapi semoga dengan kekuatan ikhlasnya bisa bernilai besar. 5.000 ya, ditambah ya 50.000. Secara nilai fisik besar gak ini Pak? Tidak. Kemudian Anda niatkan, ini dalam rangka saya hadiahkan untuk si A, si B, si C. Ini yang kedua. Ulama sepakat boleh, baik ada hubungan kekerabatan maupun yang enggak ada hubungan kekerabatan. Saya enggak ada, dia bukan saudara saya, bukan apapun, enggak ada keluarga, hubungan keluarga enggak masalah. Bukan syarat harus ada hubungan keluarga. Yang ketiga, ibadah yang diperselisihkan ulama, apakah pahalanya bisa dihadiahkan kepada mayit ataukah tidak, seperti membaca Quran. Lalu beliau mengatakan Imam Malik dan Imam Syafi'i melarangnya. Imam Malik dan Imam Syafi'i melarangnya. Selanjutnya Al-Qarrafi menyebutkan dirinya lebih cenderung pendapat yang membolehkan. Beliau mengatakan fayam bagilil insan alla yatrukahu fala'allal haqqa huwal wusul fa innahu mughayyab. Selayaknya orang tidak meninggalkannya, bisa jadi yang benar adalah pahalanya sampai, karena ini masalah gaib. Sehingga kita tidak tahu, ini masalah gaib. Cuman berharap saja semoga sampai. Seperti baca Quran untuk mayit. Wallahu alam. Berarti di sini ulama mazhab Malikiyah ada khilaf, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Pendapat yang ketiga, pendapat Syafi'iyah. Yang masyhur dalam pendapat Syafi'iyah adalah melarang. Tegasnya melarang. Kalau tadi kan dirinci ya. Bermanfaat bisa sampai dalam mazhab Malikiyah. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah dilarang. Kalau sudah ngomong dilarang Pak, lebih dari sebatas pembahasan apakah itu bermanfaat atau tidak. Sehingga kalau dilarang jelas tidak sampai, jelas tidak manfaat. Karena tidak mungkin beliau melarang sesuatu yang manfaat. An-Nawawi mengatakan wa amma qira'atul Qur'an, adapun menghadiahkan bacaan, pahala bacaan Al-Qur'an, fal masyhuru minha madhhab asy-Syafi'i annahu la yasilu thawabuhu ilal mayyit. Yang masyhur dalam madhab Syafi'i adalah dia enggak sampai ke mayyit. Yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak sampai kepada mayit, sehingga enggak ada nilainya sampai ke mayit. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menafsirkan firman Allah surat An-Najm ayat 39. Ada di buku surat An-Najm ayat 39. Ada enggak di buku An-Najm 39? Baik, kasih footnote. Kata Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir, wa min hadhil ayatil karimah, Berdasarkan ayat yang mulia ini, istambatash syafi'i, Imam Syafi'i menyimpulkan, annal qira'ata la yasilu ihda'u sawabiha ilal mauta, bahwa pahala bacaan Quran itu hadiahnya jika dihadiahkan tidak sampai kepada mayit, bahwa pahala bacaan Quran jika dihadiahkan tidak sampai kepada mayit. Li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim, karena ini bukan bagian dari amal mereka dan juga bukan dari usaha mereka. Sudah? Baik. Jadi di buku ini, di buku Minhaj Firqan Najiyah, di oret-oret saja kasih footnote dengan kalimat tadi, Ibnu Katsir mengatakan bahwa berdasarkan ayat ini Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa bacaan, pahala bacaan Al-Quran jika dihadiahkan tidak sampai kepada mayit, karena bukan bagian dari apa? Amal dan usahanya. Ini ada di Tafsir Ibnu Katsir, jilid yang ke-7, halaman 465. Baik, ini pendapat Syafi'iyah. Yang keempat. Pendapat dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali ada dua pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Bahkan ada tiga pendapat ya, ada tiga pendapat. Saya bacakan di sini. Dalam mazhab Hambali ada tiga pendapat. Satu, boleh menghadiahkan pahala bacaan Quran kepada mayit dan sampai ke mayit. Boleh menghadiahkan pahala bacaan Quran dan sampai ke mayit. Dan ini pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Yang kedua, tidak boleh menghadiahkan pahala bacaan Quran kepada mayit Yang kedua tidak boleh Meskipun andai ada yang menghadiahkan sampai kepada mayit. Nah, ini aneh ini ya. Dia melarang, tapi andai kan ada yang melakukannya, pahalanya sampai ke mayit. Kata Al-Buhuti, salah satu ulama mazhab Hambali, Al-Buhuti mengatakan ini adalah pendapat mayoritas Hambali. Yang ketiga, pahala tetap menjadi milik pelakunya, tapi rahmat bisa sampai ke mayit. Sehingga yang ketiga ini diperbolehkan, membolehkan. Dan ketika dia hadiahkan, pahala itu enggak berpindah, tapi rahmat Allah bisa Allah berikan kepada mayit melalui amal orang ini. Tiga pendapat yang ada dalam mazhab Hambali. Kesimpulannya, wallahu taala alam, bahwasanya dalam masalah ini ada khilaf antara Syafi'iyah bersama Malikiyah dengan Hanafiyah bersama Hambali. Sehingga yang membolehkan pendapat yang mana? Hanafiyah dan Hambali. Yang melarang Syafi'iyah dan Maliki. Karena itu, kalau orang beramal dan dia mengklaim sebagai Syafi'iyah, konsekuensinya seharusnya tradisi seperti ini tidak dilakukan. Kalau dia mengaku sebagai mazhab Syafi'iyah. Cuman kita tahu masyarakat kita kan tidak konsisten. Sehingga mengaku mazhab Syafi'iyah tapi tidak menjalankan amanat Syafi'iyah. Selain kunut subuh. Ya. Kalau yang lain apa? Wallahu a'lam. Mereka enggak begitu perhatian. Dalam sebuah kajian yang di situ umumnya pesertanya adalah bapak-bapak yang berafiliasi dengan Ormas Nahdlatul Ulama Nahdiyin. Kemudian kita bahas khilaf. Saya tanya kepada bapak-bapak, yang bermadzhab Syafi'i angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan, Pak. Loh, kok enggak ada yang angkat tangan? Sekali lagi, yang bermadzhab Syafi'i angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan. Karena khawatir nanti kalau dia ngaku mazhab Syafi'iyah ditanya sebutkan usul mazhab Syafi'iyah, kan enggak ngerti ya. Sebutkan pembatal wudu menurut mazhab Syafi'iyah, dia enggak bisa. Sebutkan syarat salat menurut mazhab Syafi'iyah, enggak ngerti. Baik, berarti kita punya kesimpulan, umumnya masyarakat kita mengklaim mazhab Syafi'iyah hanya pengakuan. Tapi tidak ngerti. Sehingga disinilah kita punya jawaban. Apakah kita harus bermadhab ketika kita beragama? Jawabannya, bermadhab dan enggak bermadhab itu enggak penting. Yang penting belajar. Kalau ngaku Syafi'iyah tapi enggak ngerti kan percuma saja. Buat apa dia ngaku? Saya almamaternya UGM. Dari jurusan mana, Pak? Tata Boga. Enggak ada Tata Boga di UGM, Mas. Ngeklaim tapi gak ngerti. Percuma saja dia ngaku saya ini dari UGM, tapi dia gak ngerti di dalam UGM itu ada apa, dia di jurusan mana, kemarin mata kuliahnya apa yang diajarkan, dia gak ngerti. Maka yang lebih penting adalah silakan belajar, pahami ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Nah, setelah itu silakan mengaku saya madhabnya A, madhabnya B. Karena itu bermadhab itu ada dua. Bermadhab itu ada dua. Tamadhub dalam rangka untuk belajar. Bermadhab dalam rangka untuk panduan belajar. Maka seperti ini tidak diingkari oleh ulama. Bahkan para ulama melakukannya. Kamu belajarnya pakai madhab apa? Oh, saya ketika belajar menggunakan pendekatan Syafi'i. Alhamdulillah, silakan dilanjut. Yang ini belajar pakai madhab Hambali, yang ini belajar pakai madhab Hanafi, Maliki, terserah silahkan. Itu tahap belajar. Yang kedua, tamadhub bermadhab, tapi tujuannya tadayyunan, dijadikan sebagai agama. Pokoknya nek enggak Syafi'iyah sesat. Nah, ini bahaya ini. Enggak boleh yang kayak gini. Karena kebenaran tidak semuanya berada di satu madhab. Ada empat madhab dan beberapa madhab yang lain namun tidak terkenal. Apakah kebenaran hanya ada di satu madhab? Tidak. Kalau ada yang klaim kebenaran semuanya itu hanya ada di madhab Syafi'iyah, nanti kamu diberontak sama yang lain. Yang lain gak terima, kok bisa kamu yang paling benar? Hanafi gak terima, Maliki gak terima, Hambali gak terima. Hanafi juga mengklaim, oh enggak, kebenaran ada di pihak kami semuanya. Syafi'i gak terima. Akhirnya saling tidak terima. Maka ulama sepakat tidak ada kebenaran yang hanya mengerucut di satu madhab. Tidak ada. Sehingga misalnya Syafi'iyah punya kebenaran sekian persen, Hanafiyah punya sekian persen, Hambali punya sekian persen, Maliki punya sekian persen. Kalau digabung 100%. Kalau digabung 100%. Cuman kita tidak tahu yang benar itu yang mana. Maka usaha yang kita lakukan adalah belajar, belajar dengan pendekatan-pendekatan yang mereka ajarkan kepada masyarakat. Nah, ini baru bisa disebut orang yang betul-betul dia bermadzhab. Sehingga dia bermadzhab tujuannya adalah untuk mengenal kebenaran, bukan untuk mengkapling kebenaran ada di sana. Ya. Nah, yang menjadi masalah di masyarakat kita mengklaim Syafi'iyah, tapi dai-dainya yang mengajarkan fikih, yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan ilmu akidah dan seterusnya dominan dari Timur Tengah. Ini bukan masalah ya. Yang menjadi catatan ya. Yang mengajarkan fikih dan seterusnya dominan dari Timur Tengah. Para dai dari Madinah, dari Mesir, dai dari mana lagi? Dari Libya juga ikut membantu. Dan mayoritas mereka belajarnya pakai mazhab Hambali. Sehingga yang dipahamkan di masyarakat Hambali. Tapi karena tidak ngerti, ya diikuti saja. Karena tidak ngerti, akhirnya mengaku Syafi'iyah, tapi prakteknya Hambali. Intinya, kata kuncinya di satu tempat adalah mau belajar atau tidak. Percuma saja mengaku mazhab A, mengaku mazhab B, tapi ternyata tidak ngerti. Dari pesantren mana, Pak? Saya dari Imam Bukhari. Saya dari pesantren Al-Irsyad Tengaran. Wah. Terus ditanya tentang masalah agama, tidak bisa jawab. Ya percuma saja, dia ini cuma ngaku tapi tidak belajar. Maka yang lebih penting adalah bukan mengaku tapi memahami hakikatnya. Wallahu a'lam. Ibnu Katsir ketika menafsirkannya di atas, beliau mengatakan, sebagaimana dosa seseorang tidak bisa dipikul kepada orang lain, begitu pula dalam urusan pahala, seseorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil amalnya. Dan dari ayat di atas pula Imam Syafi'i mengambil kesimpulan, nah tadi sudah kita catat ya, bahwa pahala membaca Al-Quran tidak bisa dihadiahkan atau dioperkan atau dilimpahkan ke orang yang sudah mati. Karena itu bukan hasil usaha dan amalan dia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan hal tersebut kepada umatnya, tidak memotivasi mereka untuk melakukannya, dan tidak pernah memberikan petunjuk kepada mereka baik dari nas yang tegas maupun sekedar isyarat. Demikian pula tidak pernah diriwayatkan bahwa para sahabat melakukan hal semacam itu. Kalau perbuatan semacam itu adalah satu kebaikan, niscaya mereka akan lebih dulu mengamalkannya, karena perbuatan mendekatkan diri kepada Allah yaitu ibadah, termasuk di dalamnya membaca Quran untuk orang yang sudah mati, harus berdasarkan dalil agama, bukan berdasarkan analogi, bukan berdasarkan kias atau pikiran manusia. Adapun untuk doa dan sedekah, ulama sepakat bahwa keduanya bisa sampai kepada orang yang sudah mati, di samping ada nas agama yang mendasari hal itu. Tayyib. Ini kutipan dari tafsir Ibnu Katsir. Sekarang membaca Al-Quran untuk orang yang mati sudah menjadi kebiasaan di kalangan orang Islam. Bahkan bacaan Al-Quran menjadi pertanda adanya musibah kematian di suatu tempat. Ini penulis ada di Saudi, tapi beliau kasih komentar kayak gini. Wallahu a'lam. Apakah ini juga ada di sana juga ada kayak gini? Dohirnya ada. Siapa pelakunya? Orang-orang Syiah, ya. Yang mereka apa? Suka menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah mati, pahala baca Quran. Kemudian beliau bercerita, jika terdengar bacaan Quran dari siaran radio secara terus-menerus dalam waktu yang lama, hampir bisa dipastikan ada seorang pemimpin yang meninggal. Dan bila terdengar suara baca Al-Quran dari sebuah rumah, maka akan segera didapat, akan segera dapat kita ketahui bahwa di situ ada orang yang meninggal dan sedang berduka. Suatu ketika seorang ibu yang salah satu di antara anaknya sedang sakit, mendengar salah seorang berkunjung ke rumahnya membaca Al-Quran. Ibu itu pun dengan keras mengatakan, "Anakku belum mati, jangan kau bacakan Quran kepadanya." Bahasa kita diyasinke ya. Pernah ada seorang wanita mendengarkan surat Al-Fatihah dibaca di sebuah radio. Lalu beliau mengatakan, "Saya tidak suka mendengarnya karena bacaan itu mengingatkan saya kepada saudaraku yang sudah meninggal, yang waktu itu juga dibacakan Al-Quran dengan ayat seperti itu." Karena setiap orang enggak suka dengan kematian. Baik, sampai ada kayak gini ya. Misalnya mendengar surat Ar-Rahman dibaca, "Surat ini kok mengingatkan saya kematian suami saya." Akhirnya enggak mau mendengarkan surat Ar-Rahman ketika dibacakan. Itu kan malah belai. Ini musibah yang kedua. Dengan sebab itu dia malah membenci Al-Quran. Dan itu terjadi pada manusia. Seseorang yang semasa hidupnya meninggalkan sholat lalu mati, bagaimana mungkin bacaan Al-Quran dibacakan sudah matinya bisa bermanfaat baginya? Bahkan sebaliknya, Al-Quran menjadi ancaman bagi orang semacam ini. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, "Fawailun lil musallin alladhinahum an salatihim sahun." Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Lalai dari salat, ada yang tidak mau mengerjakan. Ada yang bentuknya dia menunda-nunda pelaksanaan. Ada yang enggak mau salat sambil berjamaah. Adapun hadis atau ayat di atas mengancam orang yang suka mengakhirkan salat, menunda salat, bagaimana bila dia malah meninggalkan sholat sama sekali? Sementara hadis yang mengatakan "Iqra'u 'ala mautakum yasin", menurut Ibnu Qattan setelah melalui penelitian, hadis ini adalah hadis muttarib, hadis yang guncang periwayatannya, hadis mauquf dan bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majhul, ada perawi yang tidak dikenal. Sementara Ad-Daruquthni mengatakan ini adalah hadis yang sanadnya muttarib, isinya tidak dikenal para ahli hadis sehingga tidak sahih. Bacakan kepada orang yang mati di antara kalian surat Yasin. Ini dinilai sebagai hadis yang dhaif. Tidak ada keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dari para sahabat beliau, bahwa mereka membacakan kepada orang-orang yang sudah mati baik surat Yasin, Al-Fatihah maupun surat-surat yang lainnya. Yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau, bila selesai menguburkan mayat, beliau anjurkan, "Istaghfiru li ahikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al." Mohonlah kepada Allah agar saudaramu diampuni, dan mintalah agar dia dikasih keteguhan karena saat ini dia sedang ditanya. Sehingga kita mendoakan kepada si mayit, "Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qaulits tsabit." Selesai memakamkan, kita membaca kalimat "Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu." Lanjutannya? "Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qaulits tsabit." Coba dicatat ya. "Allahumma ighfir lahu nulis Arab kok dari kiri, Pak? Arab mati, Pak. Oh, masya Allah ya. Sudah langsung diterjemahkan ya. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Bil qawlis tsabit. Ya Allah, ampunilah dia dan berikanlah keteguhan baginya. Bil qawli tsabit, dengan kalimat yang teguh. Kalimat teguh, dia bisa menjawab pertanyaan Allah, pertanyaan malaikat di alam kubur. Ada seorang da'i yang mengingatkan, wahai kalian yang mengaku muslim, kalian tinggalkan semasa hidup kalian, kalian tidak mau mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya. Tetapi ketika ajalmu telah dekat, orang-orang membacakan kepadamu surat Yasin agar kamu meninggal dengan mudah. Sebenarnya Al-Quran itu diturunkan untuk pedoman hidupmu atau untuk mempermudah kematianmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya agar mereka membaca Al-Fatihah ketika memasuki kuburan. Tapi yang beliau ajarkan adalah agar mereka membaca Assalamualaikum. Saya ulang ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada para sahabatnya agar mereka membaca Al-Fatihah ketika memasuki kuburan. Yang beliau ajarkan adalah agar membaca doa. Assalamualaikum ya ahla diyari qaumin mu'minin, wa inna insya'allahu bikum lalahikun, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Atau kalimat yang semisal. Hadis di atas mengajarkan kita agar kita mendoakan orang yang mati, bukan meminta kepada mereka. Allah juga berfirman di surat Yasin, Quran itu untuk orang yang hidup. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Agar dia memberikan peringatan bagi orang yang masih hidup dan supaya menyampaikan azab kepada orang-orang kafir. Adapun orang yang sudah meninggal, maka mereka sudah tidak lagi bisa mendengar bacaan Quran, tidak mungkin mengamalkan isinya. Karena itu untuk apa dibacakan kepada mereka? Wallahu a'lam. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk mengamalkan Al-Qur'an sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita akan memahami makna dari membacakan Yasin untuk orang yang sudah meninggal. Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Dan hadis tadi, Iqra'u Yasin 'ala mautakum, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, dan beliau beri penilaian termasuk hadis yang ma'lul, hadis yang dia cacat dari sisi sanad. Namun sebagian ada yang menilai hasan, sehingga khilaf di antara para ulama tentang hadisnya. Nah, membacakan Quran bagi orang yang kalimat ini, Iqra'u 'ala mautakum Yasin, membacakan Yasin 'ala mautakum, untuk mayit kalian, itu punya tiga makna. Pertama, membaca Yasin menjelang dia mati. Membaca Yasin menjelang dia mati. Nah, ini sebagian ulama membolehkan. Berdasarkan hadis ini, karena mereka menilai hadis ini hasan. Coba dilihat halaman 207 untuk yang cetakan Media Hidayah ya. Kalau yang buku itu halaman berapa? 85. 185. Di situ ada teks Arabnya enggak? Hadis, bacakanlah kepada orang yang mati di antara kalian surat Yasin. Ada teks Arabnya? Bacalah untuk para mayitmu surat Yasin. Ada teks Arabnya enggak? Baik. Mana yang pertama, mayit di situ adalah menjelang mati. Sehingga kalau ada orang yang mau mati, kita bacakan. Ini menurut ulama yang menilainya hasan ya. Saya berbicara menurut ulama yang menilai hadis ini hasan. Orang mati atau menjelang mati, kita bacakan surat Yasin. Ini sebagaimana makna sabda Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqin mayit kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Maknanya apa? Bacakan la ilaha illallah, talqin dia sebelum mati. Tapi sudah disebut mayit karena dia sebentar lagi mau jadi mayit. Bacakan kepada si camat ini, calon mayit, Yasin. Apa tujuannya? Dalam Yasin Allah bercerita tentang nikmatnya ahlul jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun qarali rabbi waj'alani minal mukramin. Orang soleh yang dia dibunuh oleh kaumnya karena membela sang nabi, dia mengatakan, andaikan masyarakatku tahu pahala yang diberikan oleh Allah kepadaku. Bima ghafarali rabbi, Allah telah mengampuni diriku. Waja'alani minal mukramin, dan Allah jadikan diriku orang yang dimuliakan. Qila dukhulil jannah, di surga. Itu akan memperbesar harapan orang ini. Semoga saya bisa mendapatkan pahala seperti dia. Akhirnya menjadikan orang ini semakin husnudzon, baik sangka kepada Allah. Dan wallahu alam, ada yang menyebutkan tapi saya belum mengetahui buktinya. Ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menganjurkan kalau ada orang yang sudah mati, silakan dibacakan surat Yasin berdasarkan hadis ini. Pendapat yang kedua atau makna yang kedua, membaca Yasin untuk orang yang sudah mati di situ adalah setelah dia mati tapi belum dimakamkan. Setelah dia mati belum dimakamkan atau di pemakaman. Intinya membaca di dekat orang yang sudah mati. Ada sebagian yang berpendapat demikian, tapi ini pendapat yang sangat lemah karena enggak ada manfaatnya. Pendapat yang ketiga atau makna yang ketiga, membaca Yasin di rumah duka setelah pemakaman. Ini pendapat masyarakat Indonesia, enggak ada ulamanya. Kalau yang kedua masih ada ulamanya, yang ketiga wallahu a'lam. Coba carikan siapa tokoh internasional ahlussunnah yang berpendapat seperti ini. Kita tidak menjumpai para ulama ahlussunnah yang punya pendapat seperti ini. Sehingga tradisi yasinan dalilnya bukan hadis ini. Itu hanyalah budaya yang menurut madzhab Syafi'iyah dilarang karena tidak boleh kumpul-kumpul di rumah duka pasca pemakaman. Wallahu a'lam. Tayyib. Sedangkan kalau membaca Yasin sebelum orangnya meninggal dan di dekat mayit, nah ini masih ada ulamanya. Kalau yang ketiga, membaca Yasin di rumah duka setelah pemakaman, ini dilarang oleh para ulama. Berkumpul di rumah duka setelah pemakaman itu disebut dengan maktam. Disebut dengan maktam. Tapi di sini tidak dibahas tentang masalah itu ya. Dan maktam ini dilarang oleh Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang beliau sebutkan dalam banyak karya beliau seperti di Al-Um, wa akrahul maktam, dan aku membenci budaya maktam, yaitu kumpul di rumah duka dalam rangka untuk mengenang kematian seseorang. Wallahu a'lam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika mendengarkan murattal agar semakin sering didengar, diharapkan mudah dihafal, boleh enggak sambil mengerjakan pekerjaan lain? Jika Anda nyambi pekerjaan yang lain dengan mendengarkan Quran, sambil mendengarkan Quran, itu enggak ganggu? Artinya Anda bisa tetap fokus mendengarkan, atau kalaupun fokusnya enggak 100%, ya masih di atas 60%, insya Allah enggak masalah. Karena perbuatan, ada yang dia butuh konsentrasi, ada yang enggak butuh konsentrasi. Seperti nyetir sambil mendengarkan murattal, itu dia bisa fokus di dua tempat, pandangan ke depan, pendengaran ke murattal, bisa. Tapi kalau ada orang yang mengerjakan ujian atau ngetik apa sambil mikir mendengarkan, nah ini udah enggak nyambung karena pikirannya sudah di tempat yang lain. Goreng tahu itu perlu fokus enggak? Fokus main ragosong. Kegiatan seperti ini sambil mendengarkan murattal bisa disambi. Sehingga dia masak sambil mendengarkan murattal, silahkan. Tapi jangan sampai ngekei uya keliru gula. Nanti alasan, iki kok lagi toh pak? Kok lagi toh bu? Tadi mendengarkan murattal. Nah, itu bukan alasan ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya masih hidup tapi berwasiat kalau meninggal diyasinkan 7 hari berturut-turut pas 40 hari plus 100 hari 1 tahun dan seterusnya. Juga mewasiatkan kuburannya diberi kijing atau nisan dari batu Gunung Merapi pas 1000 harinya. Saya harus bagaimana? Nggih dirungokno mawon. Ya di karena beliau enggak ngerti, sehingga seperti ini dijadikan sebagai wasiat. Padahal itu termasuk di antara wasiat yang isinya maksiat. Dan wasiat yang isinya maksiat enggak boleh dikerjakan. Doakan agar beliau dapat hidayah dan ajak ikut ngaji. Semoga dengan itu beliau akan sadar kalau yang seperti ini dan yang enggak benar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya laki-laki kelas 4 SD belum mau sholat dan belajar baca Quran. Dia hanya mau sholat jika di sekolah, sholat duhur saja. Jika marah suka mengeluarkan kata kasar seperti ibu mati saja, ibu tak bunuh, dan masih ada lagi beberapa umpatan dalam bahasa Jawa. Dia juga bisa melihat hal-hal yang saya tidak nampak, misalnya lewat kuburan dia lihat ada kakek duduk di atas nisan, atau saat kita pergi keluar kota lewat hutan maka dia bisa melihat banyak hitam-hitam terbang menyeberang ke kanan kiri, dan masih banyak kejadian yang lain seperti itu. Yang mau saya tanyakan, anak saya harus diruqyah. Apakah dia malas beribadah karena masih ada uang haram yang dia makan? Kasusnya waktu masih sekolah di PAUD ada utang biaya sekolah yang belum dilunasi. Sementara suami tampaknya tidak ingin melunasi. Saya mau melunasi belum ada uang. Apakah utang ini jadi utang suami ataukah utang kami berdua sebagai orang tua? Nah, wallahu a'lam. Jadi kalau utang sekolah yang belum dibayar ya utang. Anaknya dulu pernah dipaut, enggak pernah bayar sampai lulus. Enggak dapat ijazah. Tapi kan paut enggak dikasih ijazah enggak apa-apa ya. Baik. Ya seperti ini akan jadi utang dan jika tidak dibayar ya, nanti akan ada urusannya di akhirat. Sehingga guru-guru PAUD berhak untuk nuntut karena ada gaji dia yang tidak dibayar. Apalagi kalau dia dapat fasilitas makan, snack, nah itu ada duitnya itu. Nah, ketika enggak dibayar nanti bisa nuntut di akhirat. Wallahu alam. Terus dia mengalami kondisi indigo. Bisa melihat jin. Nah, saya sarankan untuk yang mengalami indigo ini enggak usah digubris. Enggak usah diruqyah, enggak usah diapa-apakan. Ajari saja dia hal-hal yang baik seperti zikir pagi petang. Kemudian juga ajari dia untuk apa misalnya melakukan amal-amal ibadah yang baik. Karena kalau diruqyah, kalau dilayani, diladeni, nah jinnya itu makin parah. Sehingga indigo itu cara menyelesaikannya adalah enggak usah digubris, nanti hilang dengan sendirinya. Kadang enggak hilang-hilang sampai orangnya gede, enggak apa-apa, biarkan saja. Indigo itu ada yang parah, ada yang kurang parah. Ada salah satu karyawan Yufid yang dia punya adik indigo. Jadi mulai kecil, kalau waktu bayi dia enggak ngerti ya. Ngertinya setelah TK itu baru ngerti. Sehingga hal-hal yang menakutkan sejak kecil. Sampai dia kuliah. Ketemu saya ya sekitar tahun 2015 atau 2016 di kantor Yufid lama. Yang paling dia takutkan itu satu. Keluar wajah buruk ngebling. Bling, bling, bling, tiba-tiba langsung di depan mukanya bling hilang. Kalau lihat dari jauh, ada pocong di jauh, ada gendruwo di jauh bagi dia. Karena jauh santai saja, sudah biasa. Ketika di toilet, yang gelantung, yang duur juga dia biasa saja. Karena sudah sejak kecil kayak gitu. Tapi kalau sudah ngebling itu yang bikin dia tiba-tiba kaget. Nah, itu yang paling dia gak suka. Nah, sampai dia kuliah itu masih kayak gitu. Akhirnya dia datang ke kantor. Terus tanya gimana solusinya. Dia sudah namanya ruqyah, dia sudah kenal ngaji ya sudah berkali-kali. Dikir pagi sore sudah jadi kebiasaan dia. Walhamdulillah. Lalu dia minta saran, gimana sarannya? Saya sarankan gini aja. Kamu sampaikan sekarang di depan jin itu. Silahkan ganggu saya sampai mati, nanti tak tuntut di akhirat. Sudah, biarkan. Silahkan kamu ganggu saya sampai mati, nanti kamu saya tuntut di akhirat. Anda punya kesempatan, kalaupun punya dosa, limpahkan ke jinnya besok di hari kiamat. Dia mikir, jin percaya enggak ada. Dia yakin hidup ini ada Allah yang ngatur dan akan ada pembalasan. Sehingga kalau dia tidak menghentikan kebiasaan buruk ini, sampaikan, kamu dizalimi dan burukan kepada dia, doakan, ya Allah binasakanlah jin ini sehancur-hancurnya dunia dan akhirat. Dia berhak untuk mendoakan itu. Karena kalau diladeni preman, kadang diladeni makin menjadi-jadi. Jin ini lebih preman dibandingkan preman manusia, karena dia enggak kelihatan. Anda kalau ngeladeni ya, wah ini aku ono lawannya ini kebetulan. Ya, pegel-pegel urung tahu ngantemi wong, nah, seneng dia. Tapi kalau pakai ancaman kayak gitu, ya sudahlah Pak, terserah Bapak. Nanti akan saya laporkan ke aparat. Saya laporkan kepada Allah, silahkan Bapak lakukan apapun, nanti saya akan tuntut di akhirat. Sudah, hidup tidak sekali, akan ada hidup kedua yang isinya ada adanya hisab. zalimi akan mendapatkan limpahan dosa dari yang terdolimi. Orang yang terdolimi dia akan dibela oleh Allah sampai dia merasa ridha dengan pembelaan yang diberikan oleh Allah. Tinggal selanjutnya Anda bisa transfer dosa, minta pahala kalau dia masih punya pahala sesuai yang dikehendaki. Ya. Maka bisa jadi ada orang yang kesurupan sampai mati enggak sembuh. Seperti dalam hadis ada wanita yang dia kesurupan, kadang datang kadang hilang, dan dikasih pilihan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mau sembuh atau tetap kayak gini. Tapi dijamin surga, dia pilih yang kedua. Nah, itu bukti bahasanya orang yang dizalimi oleh jin berhak untuk apa? Nuntut di akhirat. Terus dia bilang, di belakang Pak Ustadz ada asap banyak sekali keluar. Padahal itu di kantor Yufid ber AC. Kok kobong ini kena apa? Tidak ada. Tapi katanya keluar asap. Sudah, biarkan saja, biarkan saja. Terus no, wis terus no. Nanti tak tuntut di akhirat. Baik. Sehingga kita berinteraksi dengan jin seperti ini meskipun enggak kelihatan, tapi mereka dengar apa yang kita ucapkan. Yang bisa kita sampaikan adalah nek rapok mareni, kalau terus dilanjutkan seperti ini, saya tuntut di akhirat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika sedang melaksanakan sholat witir, pada rakaat yang kedua terdengar kumandang azan subuh. Kalau kemudian kita cepat-cepat menyelesaikan sholat witir tersebut, otomatis agak buru-buru dan kemungkinan jadi tidak tumakninah. Apakah sholat witir kita batal? Baik. Sholat witir tidak batal gara-gara masuk waktu subuh. Bahkan kalaupun sudah masuk waktu subuh, bagi yang belum witir segera sholat witir. Sehingga Anda tidak perlu buru-buru, lanjutkan saja. Kecuali kalau ibu mau jadi imam di masjid, ya. Nah, ditunggu makmum, ya aja suwe-suwe ning ngono ya. Tapi kalau sholat subuhnya di rumah ya kerjakan dengan tumaknina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah salam dalam sholat jenazah, apakah dituntunkan untuk berdoa dengan mengangkat tangan? Bagaimana jika imam sholat jenazah membaca doa? Apakah kita juga mengaminkan doa sambil mengangkat tangan? Jawabannya, doa untuk sholat jenazah itu dibaca ketika sholat, bukan setelah sholat. Kadang doa setelah sholat lebih panjang dibandingkan waktu sholat jenazah. Ini keliru. Tujuan sholat jenazah itu apa? Mendoakan jenazah. Mumpung masih sholat, perbanyak doa untuk mayit. Nah, saya enggak hafal ya. Yang dihafal cuma sependek itu. Ya kalau begitu tambah hafalannya, jangan dibiarkan saja. Kita kan begini ya, punya ilmu grade 3 wis sakmono wae, ora nambah-nambah. Kan dhisik cilik sampai gede ya di situ aja, enggak tambah-tambah. Karena enggak ada keinginan untuk menambah hafalan. Hafal doa sholat jenazah sampai mana? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Titik. Yang versi panjang enggak apa. Wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wa salji wal barad. Pak Ustaz, saya enggak hafal yang bagian ini. Ibu menghafal empat ini, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sejak kapan? Sejak SD. Waktu dari SD sampai gede itu dipakai apa? Kok enggak menghafal tambahannya? Tidak mau Ustaz, ya sudah, kalau urusannya tidak mau, kembali ke masing-masing pribadi. Kita punya banyak waktu luang untuk menambah penyempurnaan amal, tapi tidak kita lakukan. Yang kedua, praktek doa setelah pemakaman setelah sholat jenazah. Selesai sholat terus berdoa, itu umumnya isinya adalah doa untuk kepentingan pribadi. Misalnya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jenengan iki lho, di tempat seperti ini kok doanya ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi yang lebih penting adalah mendoakan mayit. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. bagaimana hukum seorang wanita yang ikut mengiring jenazah sampai di pemakaman karena yang meninggal orang tua atau suami? Jawabannya enggak boleh. Di rumah saja. Bolehkah melayat saudara yang beragama Nasrani? Juga enggak boleh. Nanti setelah dimakamkan baru Anda datang ke keluarganya menyampaikan, ya, turut berduka cita kenapa bapakmu meninggal kafir. Kasihan dia, ya. Bagaimana doa yang dipanjatkan untuk orang tua yang sudah meninggal agar dosa-dosanya diampuni? Pakai kalimat yang umum, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sebagaimana yang Allah ajarkan di surat Al-Isra, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan ucapkanlah, ya Allah, berikanlah rahmat untuk kedua orang tuaku dan sebagaimana beliau telah mengasuhku di waktu kecil. Anak saya usia 10 tahun hafalannya lebih banyak dari ibunya walaupun belum tahu makna dan artinya, bolehkah dia dijadikan imam? Masalahnya dia sering merengek kalau tidak jadi imam. Insya Allah boleh, ya, karena 10 tahun sudah sah sholatnya. Silakan dijadikan imam di rumah kalau dia sholat di rumah. Tapi yang bagus dia diajari sholat di masjid, nanti pulang sholat lagi ngimami ibunya. Karena bukan syarat imam itu harus paham apa yang dibaca. Kalau syaratnya kayak gitu, Pak, banyak yang gagal jadi imam, ya. Coba carikan imam rotib masjid yang dia paham dengan surat-surat yang dibaca. Wallahualam. Ini panjang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami istri cerai, anak ikut ibu semua karena sikap ayahnya yang suka maksa, kasar, temperamen. Suatu ketika ayah nyuruh anaknya ke rumah, anak-anak tidak bisa penuhi, qadarullah ada keperluan. Ayah marah sampai mencap sebagai anak durhaka. Anak usia sekitar 12 tahun sakit hati dan bilang tidak ingin ketemu ayah. Selang sekitar 1 tahun ayahnya telpon dan si anak disuruh minta maaf atas kesalahannya tidak memenuhi permintaan ayahnya. Si anak akhirnya mau, bahkan bersedia ke tempat ayahnya. Tak berapa lama si ayah kontak lagi via ibunya karena anak sekolah. Anak disuruh menyatakan maaf dalam kondisi tidak terpaksa dan menunjukkan bahwa anak membutuhkan ayahnya. Si ibu jadi kesal atas sikap ayahnya tersebut. Anak sudah minta maaf walau mungkin memang berat karena sikap dan kata ayahnya yang menyakitkan. Apakah permintaan diharuskan dalam kondisi dia terpaksa? Si ayah mengancam jika tidak mau ketemu. Apa yang harus dilakukan anak atas sikap semena-mena tersebut? Jazakumullah khairan. Nah, ini efek samping dari cerai, ya. Nanti kadang si anak membela salah satunya. Nah, ketika sudah membela salah satunya, ya, menyebabkan dia akan kehilangan kesempatan untuk berbakti kepada salah satunya atau bahkan berani kepada salah satunya. Padahal ayah tetap ayah meskipun cerai. Ibu tetap ibu meskipun sudah cerai. Mereka punya hak untuk dimuliakan sebagai orang tua meskipun sudah berpisah dengan ibunya. Nah, masalah sikap kasar orang tua kepada anak, tirulah bagaimana sikap Ibrahim. Beliau sallallahu alaihi wasallam diancam oleh bapaknya, la illam tantahi la arjumannaka. Kalau kamu enggak mau diam, wahai Ibrahim, nanti tak lempar batu, tak rajam kamu. Sehingga hindari sebisa mungkin, jangan sampai membuat orang tua marah kepada anaknya karena kesalahan anak. Wallahu alam. Kita sarankan tetap datangi dan minta maaf. Kalau syaratnya minta maaf dengan tulus, ya buat minta maaf dengan tulus.